Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel kesehatan ini. Channel yang setiap hari menyajikan berbagai informasi kesehatan yang menarik untuk Anda. Semoga kesehatan senantiasa menyertai Anda semuanya. Sobat sehat, siapa yang suka minum minuman manis botolan atau minuman yang tinggi gula? Nah, kalian bisa berpindah ke sini. Minuman sehat yang rasanya nggak kalah enak. Di video kali ini, kami akan berbagi informasi kesehatan tentang resep JSR untuk sembuhkan penyakit kulit yang dikutip dari JSR-nya Dr. Zaidul Akbar. Namun sebelum dilanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar Anda selalu mendapat kabar terbaru dari kami. Ada banyak manfaat dari secang, terutama untuk masalah perkulitan dan alergi. Efek dari secang yang antimikroba, antivirus, antialergi, dan masih banyak lagi. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ramuan ini yaitu 2 ruas kunyit ukuran besar, 1 ruas lengkuas, segenggam secang, 2 buah serai, 1 buah jeruk nipis, madu murni, dan 500 ml air hangat. Untuk cara membuat ramuan ini yaitu parut kunyit, geprek lengkuas, iris serai kecil-kecil. Masukkan parutan kunyit, geprekan lengkuas, irisan serai dan segenggam secang ke panci, tambahkan air. Panaskan kompor dengan api kecil. Masak sampai sedikit mendidih. Matikan kompor. Tunggu sampai agak hangat. Lalu saring dengan saringan teh. Setelah disaring, masukkan madu dan perasan jeruk nipis. Aduk hingga merata. Setelah dingin, minuman siap dikonsumsi. Konsumsi minuman ini sehari 2 kali. Selain itu, sobat sehat juga bisa mengoleskan parutan kunyit pada kulit yang gatal. Demikian informasi mengenai cara membuat ramuan JSR Dr. Zaidul Akbar untuk sembuhkan penyakit kulit. Selamat mencoba dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.